Dan ketahuilah orang zina tidak pantas menikah dengan Anda. Jangan hanya mengandalkan dia duit, cantik, apa dia duit, punya uang, cantik, kaya. Bukan itu. Akan tapi selagi sudah punya noda tidak cocok dengan Anda. Pertunangan boleh dibatalkan dalam hal-hal yang semacam itu, karena Anda harus menikah dengan orang yang baik seperti yang Anda inginkan dari awal. Jangan hanya karena ini kan sudah ikatan keluarga, enggak enak dibatalin. Enggak ada masalah daripada menikah dengan seorang berzina. Ini. Menuju ke pelaminan, harus ada di sini kenal Allah yang sesungguhnya. Setelah kita menemukan jodoh yang bagus, calon yang baik, di saat menuju ke pernikahan harus dengan cara yang baik. Khususnya tawar-menawar masalah urusan resepsi. Kadang-kadang musibah itu. Dan sebelumnya ada, jangan sampai ditunda perkawinan anak-anak kita hanya untuk sebuah karir. Tolong diperhatikan ini. Nggak, nak, pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah nggak boleh menikah. Oh, jangan. Zaman sekarang bukan kayak zaman dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak masih aman. Televisi masih terjaga. Di saat anak menginginkan nikah, artinya dia saat itu sudah terancam perzinaan. Jangan menunda, nak, kalau belum selesai kuliah tidak boleh menikah. Enggak, sekarang pun tidak apa-apa menikah. Nikahkan dalam usia dini, sekolah sambil menikah. Tidak ada masalah. Jangan sampai orang mengutamakan gelar. Pokoknya kalau kamu belum selesai kuliah, nak, tidak boleh menikah. Sementara anaknya ini pergaulannya enggak karu-karuan. Sering ketemu dengan laki-laki, akhirnya anaknya dapat gelar plus gelar pezina. Na'udzubillah min dzalik. Utamakan pernikahan. Pilih jodoh yang baik yang bakal mendukung sekolahnya. Banyak orang yang menikah. Bahkan yang orang-orang yang berhasil hebat itu adalah di saat menuju karir belajar sama istri, sama suami. Bisa dihitung itu. Jadi suami istri tidak akan menghalangi itu. Pernikahan tidak akan menghalangi. Bisa ditanya yang sudah berhasil ini dulu menikah sambil masih kuliah menikah. Masih kuliah menikah. Karena sudah ketemu jodoh yang baik, hawa nafsu sering meludak. Menikahlah biarpun masih baru semester 1. Kan 5 tahun lagi tidak ada masalah. Istrinya yang bisa mendukung. Sama-sama mendukung. Masya Allah indah. Jangan sampai ditunda perkawinan anak kita hanya karena mengejar karir. Apalagi mengejar duit. Kan kamu belum dapat pekerjaan. Nah, Allah yang akan memberi. Ingkaanu fuqara yughnihumullah. Janji Allah. Dengan menikah ini keran rezeki dibuka. Dulu tuh macet terus. Ternyata itu batasnya nikah tak. Setelah nikah itu rezeki dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah ini. Makanya tidak usah takut masalah keuangan. Jadi mungkin saat ini tidak ada duit dan sebagainya. Bagaimana menikah? Nikahlah dengan cara yang benar. Setelah itu akan dibuka pintu rezeki. Sambil sekolah-sekolah. Tapi jangan sampai seperti sebagian orang. Jangan menikah kecuali selesai kuliah. Satu. Yang kedua, gara-gara ini yang terjadi daerah Cirebon, daerah sini kami sering dengar, kami sering banyak mendapat pengaduan. Kalau adiknya dapat jodoh, gara-gara kakaknya belum menikah, ditunda sampai enggak karu-karuan waktunya. Na'udzubillah. Enggak boleh dilangkai. Ini adalah pemahaman yang salah. Wahai para anak putri, adik-adik putri yang kami cintai, jika ternyata adik Anda mendapatkan jodoh lebih dulu, persilakan untuk segera menikah, karena itu pintu halal dibuka, berkat ini Anda pun akan segera dapat. Bukan malah dihalangi, kamu harus bayar, sebab kamu nyalip. Sampai ada yang ngomong, dengar sampai ke telinga kita, daripada kamu nyalip, lebih baik zina dulu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak, jika yang kecil sudah dapat jodoh, nikahkan. Dan para kakak jangan dengki, karena dengki menjadikan jauh dari rahmat Allah. Malah harus sambut senang, bergembira dengan kegembiraan orang lain menjadikan barakah. Akan segera dikirim jodoh. Biasanya enggak, ya. Akan dikirim jodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dihalangi adik kita untuk menikah gara-gara kita belum menikah. Itu adalah yang harus diluruskan. Sebagian masyarakat semacam ini enggak boleh nyalip. Enggak tahu itu tradisi mana itu. Tradisi orang kafir maksudnya biar zina. Wong adiknya sudah punya pasangan, seneng dan sebagainya, takut terancam zina, ngadu ke ibunya mau menikah. Kata ibunya, enggak, pokoknya kalau kakakmu belum dapat. Akhirnya kadang-kadang dipaksa kakaknya menikah dengan asal menikah. Nah, itu juga salah lagi. Dapat jodoh tidak dengan cara memilih. Sudah rusak semuanya. Masalah jodoh Allah yang ngatur, kalau dapat hari ini alhamdulillah, esok hari alhamdulillah. Bahkan di saat orang tidak mendapatkan jodoh bukan berarti ahli neraka. Berapa banyak orang masuk surga dengan tidak kawin. Jadi tujuan kita ridho Allah. Kalau memang menikah menjadikan Allah ridho kepada kita, mari nikah. Kalau ternyata tidak, tunda dulu sampai Allah ridho dengan pernikahan. Jangan dipaksakan. Maka ini adalah hal lain yang harus dicermati di masyarakat. Jangan sampai gara-gara kakaknya belum menikah, adiknya pun tidak boleh menikah. Ini adalah cara yang tidak benar. Kalau adik kita menikah duluan, alhamdulillah, syukur, harus kita yang lebih bahagia, lebih bergembira. Sebab di saat kita mulai cemberut itu dengki. Dengki merusak hati, dengki menghapuskan amal, dengki menjauhkan dari rahmat. Akhirnya benar enggak kawin-kawin sampai tua nanti itu. Nah, para ibu, para orang tua harus bijak. Halal dulu kita perhatikan, jangan urusan karir, urusan sekolah, urusan kakaknya belum menikah, jangan itu. Kalau sudah ketemu jodoh baik, orang soleh, dilamar, orang baik kenal Allah, nikahkan. Biarpun umur 15-16 tahun, bukan masalah itu. Akan dididik oleh sang suami, semuanya kita bangun bersama-sama. Sampai mendapatkan karir dia dalam keadaan aman. Jangan sampai gelarnya anak kita besar, tapi termasuk plus gelar berzina. Ini insya Allah. Kemudian di dalam pernikahan ada tawar-menawar biasanya dalam urusan resepsi. Resepsi kadang-kadang permintaan harus dengan ini, dengan itu. Mungkin dengan biaya yang sangat mahal, jangan. Kalau Anda punya duit, boleh lakukan karena ini bergembira atas rahmat Allah. Orang bisa nikah itu rahmat besar. Sebab kalau tidak nikah, zina. Dan zina itu mengerikan. Kalau sudah bisa menikah, lakukanlah menikah. Anak kita nikahkan. Dan syukurilah dengan harta yang halal. Jangan memaksa. Dengan resepsi memaksa besar-besaran tidak perlu itu semampunya. Yang bisa nyembelih ayam, nyembelih ayam. Nyembelih kambing, nyembelih kambing. Yang penting kau beli itu nikah halal. Mungkin ada yang tidak perlu resepsi karena memang tidak punya uang. Tidak ada masalah. Jangan pernikahan ini sudah menjadi beban belum apa-apa. Dari pihak perempuan harus mengatakan, kita kalau makannya tidak begini tidak mau. Kalau tidak dengan acara besar sini enggak bisa, harus di gedung ini dan sebagainya. Calon suami bingung, dari mana saya dapat duit ini? Terpaksa ngambil yang haram, minjem yang kesana kemari. Pinjemannya banyak, habis bulan madu, enggak sempat bulan madu mikir utang, ditagih orang. Lakukan ala kadarnya dengan kesederhanaan. Kalau kita tahu paling hebatnya manusia, paling mulianya manusia setelah Rasulullah adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Di saat menikah dengan Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, yang mendandani, yang mempersiapkan semuanya adalah Rasulullah. Dipilihkan semuanya bahan asli istimewa, bahan orsinil semuanya. Ranjangnya Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah yang sangat mulia. Ranjangnya adalah pasir yang ditinggikan, gundukan pasir asli, tidak ada campurannya. Kemudian selimut beliau asli, tidak ada campurannya. Kulit binatang yang dilembutkan. Dan jika selimutnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, selimut pengantin itu, kalau diangkat ke kepala, kakinya kelihatan. Kalau diturunkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Karena kurang lebar. Kemudian bajunya ada tambalan 12, dalam riwayat Rasulullah sendiri yang menambal. Mungkin ada yang berkata, itu kan zaman dulu belum ada baju bagus ya. Oh tidak, Rasulullah pernah mendapatkan baju afiriyah yang bersulam emas, tidak pernah diberikan oleh putri beliau. Yang sekarang ada di museum, orang Cirebon yang paling kaya enggak akan mampu membelinya. Ada sekarang anaknya Pak Presiden pakai baju bersulam emas? Tidak ada. Tapi Rasulullah pernah mendapatkan baju bersulam emas dan dikasih bermacam-macam baju Rasulullah itu oleh orang, tetapi tidak ditempelkan di baju anaknya karena apa? Tidak ingin mendidik kesombongan. Fahamilah makna ini, pernikahan yang penting halal, diridhoi oleh Allah. Jangan memaksa kalau sudah berubah kesombongan, bagaimana kita akan mencari ridho Allah dengan sombong, gede-gedean pernikahan, memaksa dan sebagainya. Wong saya ini orang terhormat, masa nikahnya cuma sebegitu. Tapi tidak punya duit mau apa? Tidak ada duit ya sudah ala kadarnya. Jangan memaksa, betul. Kadang-kadang calon suami ini banyak pengaduan. Calon istri saya minta makanannya harus prasmanan, kemudian undangannya harus begini dan sebagainya, saya enggak mampu. Waduh, susah. Bagaimana kalau saya ngutang-ngutang sih boleh, tapi kembalikan bisa enggak? Jangan sampai bulan madu seminggu orang pada datang lagi utang. Pusing, mana bisa senyum. Mulai di situ sangat sumpek-sumpek-sumpek, enggak mesra hidup rumah tangga. Karena istri yang baru berkumpul diajak mikir utang. Perhatikan makna ini. Jadi menikah ala kadarnya. Kemudian yang kalau punya harta lebih, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Ngundang orang yang lebih banyak, ngasih makan yang lebih banyak, ngasih hadiah duit kepada orang lebih banyak, boleh. Tetapi jangan memaksa satu. Kemudian di dalam acara itu lakukanlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karena yang kita bidik ridho Allah. Kalau ingin mengadakan hiburan-hiburan yang diridhoi oleh Allah. Jangan mengadakan acara-acara yang haram. Acara yang haram, masya Allah. Inginnya dapat ridho Allah, pernikahan dalam irama menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata di dalam pernikahan itu dilakukan dengan cara-cara yang haram. Tidak tahu pokoknya hiburan, ternyata di situ ada yang berdiri, laki-laki perempuan joget-joget pada bajunya setengah badan. Misalnya, itu bagaimana akan membimbing anak kita kepada kebahagiaan. Wong dari awal pernikahannya sudah dimulai dengan haram. cara yang bagus, mungkin dengan pengajian dan sebagainya. Mungkin acara, ya sudah dalam rangka menikahkan anak saya, pengen mengadakan acara seminar di Islamic Center atau di mana, setelah itu makan bersama. Atau dengan acara-acara lagu-lagu Islami, qasidah-qasidah yang indah. Ditampilkan oleh orang-orang yang berakhlak. Ya ini harus kita hadirkan makna ini. Jangan asal resepsi, yang penting orang senang. Kita ini yang bakal, yang kita pikirkan kita bakal senang enggak nanti di akhirat. Anak kita ini bagaimana? Meniti kebahagiaan harus dengan kemuliaan. Kemudian mungkin mohon maaf, di antaranya mempelai itu biasanya dipajang dengan membuka aurat di depan laki-laki. Ketahuilah itu sebetulnya harus kita jelaskan, selagi haram di luar pernikahan, di dalam pernikahan pun juga haram. Mungkin kita kebawa kepada adat dan tradisi yang berat untuk kita tinggalkan, akan tapi orang yang ingin jihad kepada Allah, jihad menuju Allah, tidak akan merasa sulit. Kalau ternyata tamunya perempuan semua, yang nyuting perempuan, yang memainkan alat musik qasidah-qasidah perempuan semuanya, boleh anak putri kita saat itu dibuka auratnya. Dan wahai para adik-adik putra, kalau ingin punya istri, ketahuilah istrimu itu privasi Anda. Jangan dipajang untuk orang lain. Istri Anda adalah buat Anda saja. Jangan dipamerin, istri saya cantik. Maka teman-temannya dikenalkan, istrinya lagi bajunya setengah badan. Dipajang di kuade. Ketahuilah ini sebetulnya suami yang enggak punya cemburu. Ini adalah makna. Sulit zaman ini, memang sulit. Namanya orang jihad sulit. Alhamdulillah jihad kita tidak usah perang di medan laga yang bakal kena tombak kita. Jihad kita saat ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita, di dalam pernikahan. Ini kita perhatikan, jangan dibuka anak kita auratnya lalu dilihat oleh orang banyak. Kalau terpaksa dia harus membuka aurat di gedung yang khusus, gedung Islami. Maka saat ini pun kita perlu mengadakan perayaan secara Islami, ada gedung yang gratis begitu. Mengadakan acara di situ, ada security-nya yang muslimah. Jadi yang jaga muslimah, semua yang di situ adalah acara muslimah. Kaum laki-laki enggak apa-apa datang di situ, asalkan yang hadir juga menutup aurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu mungkin karena tiga pertanyaan. Baik, atau enggak, silakan. Ada lagi? Barangkali ada pertanyaan mirip, nanti tinggal disatukan jawabannya. Enggak, dipersilahkan, dilanjut. Biar sampai berapa? Ya? Ini pertanyaan saya dulu saja. Nah, biar enak langsung. Enggak langsung. Langsung biar, tidak langsung, jangan ditulis. Baik. Mangga terserah bagaimana, baik. Terserah bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Cukup, cukup. Naik, naik, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sudah berusaha menanamkan kepada anak pemahaman tentang kriteria. Harus memilih jodoh yang begini dan begini, begini. Akan berarti apakah cukup seperti ini, lalu ternyata anak kita salah pilih, dosakah kita atau tidak? Yang harus kita pahami, ilmu tidak cukup harus dibarengi dengan pembimbingan. Tidak hanya kita cukup, nak kamu harus memilih yang begini, begini, begini saja, itu ilmu. Akan pembimbingan itu dalam arti pantau. Di saat ada gejala di anak kita mulai senang kepada orang, harus ada komunikasi, itu dipantau. Kalau ilmu saja, ilmu tertulis bisa dilanggar, dilipat, ini selesai. Atau kita kasih, nak harus suamimu, anak apa calon istrimu yang solehah, yang begini, begini, itu ilmu. Tapi ternyata bimbingan menuju ke sana itu penting. Kita pantau, ajak komunikasi terus, sampai kita antarkan anak itu ke sana dengan ilmu dan bimbingan. Kalau ilmu banyak orang tahu. Semua orang tahu kalau pengen istri yang benar baik. Tahu semua orang. Akan tapi ternyata karena gak tahu jalannya ini tadi, kita perlu ada yang membimbing. Maka orang tua yang membimbing nanti, ayo diantarkan. Anak itu kurang baik. Nah, anak ini kena terus sampai anak itu sampai ke sana. Jadi tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dibarengi dengan bimbingan. Ini yang harus kita perhatikan. Bimbingan ini adalah pengarahan yang tidak pernah berhenti. Kalau ilmu kan cukup sehari selesai. Nak, suamimu harus begini, istrimu harus 1, 2, 3, 4. Ternyata psikologi anak perkembangannya harus kita pantau terus. Dan ini makna bimbingan. Jika ternyata salah pilih, kita lihat dari mana? Kita lihat dari mana sebab kesalahan ini? Kita benarkan perlahan-perlahan. Inilah bimbingan. Kalau sudah kita upaya seperti ini, kok masih saja anak kita enggak karu-karuan, sudah lepas kita. Tetapi kalau hanya sekedar mengasih ilmu, cukup suruh ngetikkan tetangga, tolong ketikkan calon istri yang baik begini ditempel di rumah, beres. Tapi itu belum membimbing. Tapi bimbingan ini adalah lebih penting. Kemudian, urusan jodoh kita pasrah kepada anak, dia sudah gede. Sudah gede, ya sudah kamu milih-milihlah, terserah. Oh, ini adalah kesalahan pertama orang tua, yang artinya sebetulnya orang tua saat itu adalah belum cinta betul kepada anak. Sebab yang namanya anak, pengalamannya belum banyak seperti kita. Dan pemahaman seseorang tentang pernikahan lain, orang sudah mengalami pernikahan dengan yang belum, harapannya lain. Kalau orang belum menikah, apalagi dia diliputi oleh hawa nafsu seks yang tinggi, yang dipikir adalah nafsu seks saja. Sehingga yang terbayang adalah kecantikannya dan sebagainya. Tidak terbayang yang lainnya. Maka orang tua itu yang menjelaskan. Jangan sampai kamu melihat dari sisi ini saja. Nak, lihatlah dari sisi ini. Lihatlah dari isi. Dari keluarganya bagaimana, pergaulan bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kedekatan dengan Allah bagaimana. Ini harus kita perhatikan kiri kanannya ini. Maka jangan sampai pasrah kepada anak, tapi bantu. Dan kedekatan seorang tua kepada anak, dan kebijakan orang tua kepada anak, menjadikan anak tidak bakal bisa menolak. Kenapa kok anak berani menolak permohonan orang tuanya? Ya karena tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin orang tua yang selama ini diktator, tidak mau tahu. Yang penting harus begini. Oh tidak. Hidup itu dengan komunikasi, bukan semauku sendiri. Tidak. Dimusyarahkan dengan yang baik. Biasakan anak diskusi, saling menghargai pendapat, maka saat kita usulkan, dan dia ngerti bekti, akan bertanya, termasuk orang soleh di saat tidak menikah akan bicara, mama papa punya calon atau tidak? Padahal dia sendiri punya calon. Mama papa punya calon atau tidak? Karena dia tidak ingin menyakiti orang tuanya. Karena orang tuanya diskusi manis. Orang tuanya mengatakan, saya sih sudah ada. Karena orang tuanya juga bijak. Tetapi kalau ada yang lebih bagus dari calon saya, juga tidak ada masalah, nak. Kenapa memangnya? Orang tua jangan langsung menanggap, saya punya, jangan macam-macam loh ya. Belum apa-apa digituin. Sambutlah orang anak ini omongannya, karena dia mau membuka, ingin membuka komunikasi, buka. Saya sebetulnya sama mama papa sudah punya calon, nak. Tetapi barangkali saya ini juga khilaf manusia, ada calon yang lebih bagus. Baru didiskusikan, anak merasa terbuka. Oh, nyaman saya bicara dengan ibu. Pak, ada orang kemarin lamar, mau ingin menikahi saya, orangnya begini-begini. Wah, semoga dia memang lebih bagus dari calon papa. Tapi kita harus lihat dulu, nak, ya. Hati-hati, jangan deket-deket dulu ya. Sebab kalau sudah deket-deket, biasanya nipu nanti. Kita lihat dari jauh dulu, nak. Kita sambut yang demikian ini. Komunikasi. Sehingga di saat kita tidak setuju pun dengan calon itu, cukup kita mengatakan, sebab saya akan istikharah dulu. Karena kelihatannya tidak baik pun, kadang-kadang dengan istikharah cocok. Tapi ingat, adik-adik putra, adik-adik putri, kalau istikharah jangan seneng dulu. Kalau istikharah seneng dulu, ya dia terus yang kelihatan. Makanya kalau istikharah syaratnya kosongkan hati dari dia, enggak ada dia, yang ada dia-dia sama yang lainnya. Jadi kosong, nanti baru oleh Allah akan diberi petunjuk. Dan orang istikharah itu tidak harus terlihat. Orang melakukan istikharah tidak harus bermimpi ketemu dia, tidak. Yang penting istikharah itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah hukumnya. Kalau kita ingin memilih, milih pekerjaan, milih apa saja, milih jodoh, istikharah 2 rakaat selesai, mimpi atau tidak mimpi, jalanlah esok. Kalau memang Allah tidak setuju, dibatalkan begitu saja. Kalau ini enggak baik buat kita, tiba-tiba dibatalin oleh Allah, biarpun keluarganya sudah dekat dengan kita baik, karena Allah tahu ini enggak pantas, hamba ini sudah istikharah dengan cara yang Allah lebih tahu digagalkan, gampang. Maka di saat itu kita, kalau tadi anak diajak diskusi. Ada sebuah contoh orang soleh yang kita sangat kenal dengan beliau. Beliau mendidik anaknya sangat bagus. Rupanya sang bapak ini punya kriteria calon suami buat anaknya. Jangan sampai menikahkan anak dengan paksa, akan tapi dengan hikmah, dengan kecerdasan kita, bagaimana agar anak tidak terpaksa menikah. Ini kebijakan orang tua. Seorang tua, ini seorang ustadz, tokoh masyarakat, kiai, ingin menikahkan anak putrinya dengan seorang laki-laki. Ini salah satu misal cerdasnya orang ini. Rupanya suatu ketika, sang anak perempuan ini diajak umroh. Mampir di Jakarta, calon suaminya itu sebenarnya sudah sepakat antara keluarga dengan keluarga. Calon suaminya nanti suruh menyambut di Jakarta, suruh nganterkan buah dan sebagainya. Sang anak putri itu ada di sini, ada bersama abahnya ini. Sama ibunya juga, ini mau umroh. Lalu diperkenalkan, ini adalah A'a, disebut namanya. Sudah begitu tok. Setelah pergi sambil ngomong sama ibunya itu, anak itu baik. Gitu tok, jangan ngomong ke anak. Anak itu baik. Selesai. Sampai di umroh depan multazam, nak, semoga kamu nanti dapat jodoh yang baik ya. Minta kepada Allah semoga diberi jodoh seperti A'a itu. Diajari seperti apa, dan sudah jadi ini di rumah. Tapi anak ini belum mengerti. Di tempat lain diingatkan, nak, nanti kalau minta jodoh, semoga jodoh orang yang soleh baik seperti A'a itu ya. Terus diingatkan begitu. Berapa kali waktu di Mekah itu, selalu diingat A'a itu. Sampai di rumah belum lama, seminggu dilamar. Dia tidak nangis. Dia tidak apa, karena senang malahan. Karena sudah tahu, sudah masuk di hatinya dengan cara yang halus. Bukan dipamerin dulu nih, bawa dulu ke sana anakku. Tidak ada itu. Dikenalkan dulu. Nah, maka dengan cara begitu, ini adalah kebijakan. Orang tua tidak ditolak, biarpun tidak kenal dulu. Tapi dididik di rumah tangga, anak hormat ke orang tua. Pernikahan lancar, sampai hari ini punya anak banyak. Dan harmonis, soleh-soleh anaknya. Ya ini. Jadi rupanya orang tua di sini harus bijak. Kalau orang tua punya pilihan, jangan dengan bahasa diktator. Tapi bahasa santun, bahasa komunikatif, itulah yang mengantarkan anak kepada nerima. Sehingga anak pun tidak akan mengatakan, enggak, Pak, kalau saya. Ya karena setiap hari ribut dengan bapaknya, anak pun begitu. Makanya keharmonisan di rumah tangga ini penting untuk menjadikan anak patuh dengan undang-undang rumah tangga. Dan ini tujuan kita. Jadi kalau rumah tangga enggak harmonis, anak susah diatur. Mau menikah semaunya sendiri, dapat mantu kurang ajar sama kita. Sudah anak susah diatur, mantunya juga begitu, ngerokoti, habis. Gara-gara rumah tangga kita tidak baik, maka ada rentetannya. Antara rumah tangga dengan anak-anak dan rumah tangga. Ini. Maka itu, jadi tetap jangan sampai kita memasrahkan kepada anak, tapi ayo bareng-bareng dicari yang sampai ketemu kepada orang yang menjadi pilihan. Kemudian tadi, bagaimana agar anak kita jadi pilihan ya? Tadi pertanyaannya. Agar dipilih yang benar bagaimana anak kita itu? Kalau orang tahu kemuliaan dan kebaikan. Kalau kita ingin menikah dengan orang baik, anak kita ingin dinikahi orang baik, ibaratnya kita memancing. Kalau pengen mancing, buat umpan selera ikan, bukan selera kita ya. Seneng bakso pedes, mancing pakai bakso pedes, enggak dimakan sama ikan ya. Kalau pengen mancing, pancinglah Anda dengan umpan selera yang dipancing. Anda pengen menantu yang baik, soleh, bagus, didik anak kita menjadi orang baik dan soleh. Itu adalah umpan untuk mengundang yang soleh, sebab orang soleh enggak bakal mengambil anak kita yang kurang ajar. Maka pendidikan di rumah ini penting. Soleh ini bukan berarti harus jadi ustaz. Jadi pakar insinyur yang soleh banyak. Sujudnya menangis, ustaz yang gak nangis juga banyak. Kan begitu. Ada orang pakar ekonomi menangis di saat sholat banyak. Takut kepada Allah banyak. Yang haram takut banyak. Jadi kita didik soleh ya semacam itu. Anak kita putri kita solehahkan. Kita didik dengan yang baik itu umpan. Yang datang siapa nanti? Orang baik. Lah kalau anak kita sudah enggak karu-karuan bajunya, pergaulannya, mabuk juga pernah, setiap malam Minggu hilang, siapa yang bakal mengambil nanti? Umpannya iman kotor, umpannya umpan jelek. Mau ikan yang gede, ikan keprosok itu baru dapat, salah pilih itu. Ikannya salah pilih, Masya Allah. Jadi anak kita itu dinikahi oleh orang itu karena orang itu salah pilih. Untung kalau dapat seperti itu. Tapi kalau yang datang juga sama-sama ini. Kotor-kotor, jelek-jelek. Na'udzubillah min dzalik. Sesuai dengan pertanyaan berikutnya nanti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tentang itu tadi. Orang zina dengan orang zina, Insya Allah. Jadi kalau umpannya jelek, nanti ya jelek. Jadi jadikanlah anak kita solehah. Atau soleh, maka secara otomatis nanti bakal dicari. Dan kami ingatkan, lupa, yang meminang bukan harus anak laki-laki. Kebiasaan jelek ini tidak boleh. Kalau saya punya anak perempuan pun, saya akan mencari jodoh buat anak-anak perempuan saya. Jangan menunggu ya, kalau nunggu dapat rombengan, rugi. Jangan nunggu, kita punya anak perempuan, ada laki-laki soleh baik, jangan dilewatkan ini, kita datang. Contohnya sendiri apa? Sayyidah Khadijah ngerti Rasulullah orang istimewa. Jangan diambil orang. Kirim pamannya untuk nanya. Kirim orang lain untuk nanya. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai anak yang bernama Sayyidah Khafsah. Sayyidah Khafsah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar pengen mendapatkan mantu yang baik. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku punya anak perempuan. Yang namanya Khafsah, barangkali kamu ada minat. Ibaratnya begitu. Ditawarkan. Dan gak hina ini. Sayyidina Abu Bakar diem tok. Kecewa Sayyidina Uthman. Oh, Sayyidina Umar. Wah, Sayyidina Abu Bakar gak mau dengan anak saya. Datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Wahai Uthman, saudaraku, sahabatku. Aku punya anak yang namanya Khafsah. Barangkali kamu ada minat dengan anakku. Berubahnya Sayyidina Uthman juga diem. Tidak menjawab. Faham Sayyidina Umar kalau Sayyidina Uthman belum minat dengan putrinya. Akhirnya, ya sedikit kecewa tapi bukan putus asa. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, pengin saya itu anak saya dapat suami yang baik. Tapi ternyata Uthman tidak mau. Dan Sayyidina Abu Bakar pun tidak mau. Bagaimana ya Rasulullah? Ngadunya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ketahuilah Khafsah bakal mendapatkan suami lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Bingung dia. Siapa ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman? Dibilang Rasulullah, saya yang akan menikahinya. Lihat. Karena usaha dulu, Bu. Baru dapat Rasulullah. Kalau enggak usaha, ya dapat rombengan benar ini. Jangan malu gengsi saya. Itu kesombongan yang menjadikan hina orang. Ada orang soleh, orang baik. Coba dengan berbagai cara. Jadi yang meminang pun enggak ada masalah. Anak putri kita enggak ada masalah. Karena kita pengen baik, jangan gengsi. Oh, lagi masak perempuan mulai dulu. Kayak rendah banget. Oh tidak, kemuliaan. Sayyidina Umar ibn Khattab mendapatkan Rasulullah setelah berjuang. Mendapatkan yang baik dan dinilai oleh Allah sebuah perjuangan itu. Kemudian kelanjutannya. Orang tua belum berani membuat sebuah spekulasi lillahi ta'ala. Belum berani membuat sebuah spekulasi karena Allah menikahkan anaknya yang lagi sekolah. Wah, ini gimana? Kalau saya sih kemarin juga begitu. Dan kebetulan yang berbicara itu menikah lagi kenceng-kencengnya sekolah waktu itu. Kami menikah, baru menginjak. Waktu kita melanjutkan di studi dulu. Waktu baru menginjak mulai ngambil S2. Lagi berat-beratnya banyak apalan menikah saat itu. Rupanya alhamdulillah setiap hafalan pusing dihibur oleh istri jadi tambah cepat. Jadi enggak usah pusing. Dulu bayangannya bagaimana cari makan, ternyata Allah yang ngasih. Semuanya Allah yang ngirim. Nah, enggak usah pusing urusan nikah, ternyata kita kembalikan kepada makna keimanan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih ragu, ketahuilah kita meragukan Allah tidak mampu mengatur anak kita. Yang penting itu betul. Kita arahkan siapa yang calon menjadi yang bakal menjadi istrinya. Siapa yang bakal menjadi suaminya? Ini harus kita perhatikan. Kemudian sama-sama dibimbing. Dan kita pun dulu membuat satu kesepakatan. Saya akan menikah. Tapi mohon saling mengerti. Kami masih saling sekolah. Ternyata sekolah juga lancar. Tidak ada masalah. Dan begitu. Dan semua insya Allah banyak orang-orang ini. Bahkan kalau kita lihat orang-orang gede itu. Yang berhasil itu lihat. Tidak ada yang sendirian. Sampai tua. Sampai selesai. Belum punya anak. Tidak ada. Hampir. Kalaupun ada 1-2, lebih banyak adalah yang didampingi oleh istri tercinta. Tidak usah kita buat contoh, tanya aja. Orang yang berhasil-berhasil itu adalah ternyata di dalam meniti karirnya didampingi seorang istri yang solehah. Jadi tidak usah khawatir masalah ini. Takutlah kepada Allah jika ternyata anak kita sudah ada tanda-tanda menuju pernikahan. Kalau tidak segera kita sambut, ternyata dia terjatuh kepada yang haram, yang rugi adalah kita. Jadi unsur keimanan saja itu sebetulnya. Unsur keberanian kita di dalam mengambil spekulasi yang benar ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata masih belum berani, apa yang kita takutkan harus kita cari. Yang kita takutkan apa? Mungkin sisi lain yang kita takutkan ternyata di luar itu. Anakku ini senangnya dengan orang yang belum baik, masuk akal di situ. Berarti harus segera dicarikan, dicarikan. Mungkin takutnya, aduh anak belum punya pekerjaan, masya Allah. Kalau kita hanya memikir urusan ini, yang memberi pekerjaan adalah Allah, selagi kita memperjuangkan kehalalan yang Allah ridhoi, maka Allah akan memberikan pekerjaan yang halal. Terus meniti pekerjaan. Dan harus kita semuanya itu adalah saling mengerti, fahamilah. Kalau ternyata Anda punya menantu yang masih sekolah, jangan dituntut untuk banyak memberi nafkah. Ya kita bantu. Anda punya anak perempuan, dinikahi oleh orang yang masih sekolah, ya tidak ada masalah. Jangan nunggu sekolah dulu baru ngawini anak saya, enggak usah. Malah didukung, kita hitung-hitung ikut saham dalam berjuang. Ya sudah nak, enggak apa-apa nikahi anakku, teruskan sekolah. Adapun masalah istrimu, biarlah saya yang ngurusi. Enggak ada masalah begitu. Kerjasama yang baik. Bukan, sekali kamu menikah dengan anakku, kamu tanggung semuanya pokoknya. Takut menikah. Tetapi pernikahan itu tujuannya adalah menciptakan keindahan, jadi tanggung bersama. Memang kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah. Tetapi di saat sang istri mengatakan, bang jangan mikir nafkahku tidak dosa sang suami. Ibunya anak-anak putri itu kok paham, orang tuanya anak putri paham. Nah, karena kamu masih sekolah, lanjutkan sekolah yang benar. Subhanallah, akan tertanam kecintaan yang tinggi bagi yang laki-laki ini terhadap anak putri kita. Karena kita telah mendidik yang baik, mendidik dengan penuh keindahan. Begitu juga seorang suami yang ternyata seorang istrinya itu adalah dididik orang tuanya dengan pendidikan yang baik, maka sang suami pun menerima wanita ini adalah dengan penuh kelegaan. Jangan sampai bapaknya ngajar nuntut. Anak mantu putri kita rupanya enggak benar. Sudah anak kita sekolah, mintanya macam-macam, mobil harus ada, masa kita ngontrak terus dan sebagainya. Lah kenapa begitu? Jawabnya sederhana, salah pilih mantu. Salah pilih mantu tadi itu. Ah, milih mantu enggak pilih-pilih, makanya baru nikah nuntut macam-macam. Anak kita gagal sekolah ya karena salah milih mantu, macam gagal sekolah anak kita. Kalau mantu kita benar, masyaallah anak kita bakal cepat malahan sekolahnya. Jadi jangan takut, kita kembalikan kepada makna keimanan. Kemudian masalah, memang ada ayat bahwasanya Allah menjelaskan kalau orang zina, pezina itu tidak pantas kecuali dengan orang pezina. Itu menunjukkan, dan itu bukan berarti tidak sah. Dulu adalah tidak sah. Tapi itu ayat sudah mansuh dan dihapus, dan yang menghapus itu adalah boleh kita menikah asalkan orang itu tidak punya istri, tidak punya suami, dan dia dalam keadaan tidak dalam iddah. Maka boleh menikah, biarpun itu pezina. Akan tapi kita harus paham, tidak semua yang boleh harus dilakukan. Tidak semua yang sah harus dilakukan. Kami tanya, adik kami yang kami cintai, calon dokter, calon insinyur, setelah mendengar informasi dari ulama, bahwasanya menikah dengan perempuan gila adalah boleh dan sah. Perempuan gila dinikahi boleh dan sah. Apakah semua yang boleh harus dilakukan? Tanya, jawab. Apakah yang boleh harus dilakukan? Tidak. Sama menikah dengan ahli kitab boleh. Boleh itu artinya ya sah. Tapi apa semua yang boleh harus kita ambil? Sama menikah dengan seorang perempuan pezina sah dan boleh. Tetapi apakah semua yang boleh itu harus kita lakukan? Harus kita pahami makna ini. Ya, sekarang suruh milih dengan akal sehatnya. Ini perempuan pernah zina, ini perempuan tidak pernah zina. Sama-sama cantik, sama-sama baik, pilih yang mana kira-kira. Semua orang paham bahwasanya yang tidak berzina adalah yang lebih bagus. Jadi makna pembolehan di dalam ayat itu hanya sekedar penghalalan saja. Akan tapi keutamaan adalah apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini. Menikah dengan bekas berzina, na'udzubillah. Biarpun bertobat, biarlah dia tobat dengan orang yang tidak tahu kalau dia zina. Biar bertobat, dia lalu menikah dengan orang yang tidak pernah tahu kalau dia itu berzina. Na'udzubillah, misalnya seorang A menikah dengan B. A berzina dengan B. Dua-duanya jangan bertemu karena sama-sama zina. B, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau B ini pernah zina. Agar B itu masuk rumah tangga dalam keadaan dihormati. A-nya pernah zina dengan B, jangan menikah dengan B. Menikahlah dengan orang lain yang orang lain tidak tahu kalau dia pernah zina. Tampillah bahwasanya masuk rumah tangga dengan segala kemuliaan. Makanya jangan sampai bodoh anak-anak kita, tolol anak-anak kita dengan bahasa terus terang. Takut ditinggal yang dibicarakan keperawanan dan sebagainya, itu apa? Bukan itu yang dibicarakan keperawanan, yang sesungguhnya adalah ketulusan dengan Allah. Biarpun itu berzina, mau nangislah kepada Allah, tobat, jangan ceritakan kepada siapapun. Termasuk dosa yang tidak diampuni adalah orang berzina di malam hari, esok paginya cerita di kantor. Tidak akan diampuni oleh Allah. Allah akan berkata, bagaimana aku akan mengampuni dosamu, sementara engkau sendiri berbangga dengan dosamu. Kau sebut-sebut kepada orang lain. Tidak usah ceritakan, cukup menangis. Hilangkan semua nostalgia, hilangkan semua cerita dengan orang yang pernah berzina itu. Ini penunjuk malah masalah kemuliaan. Kalau termaksa harus menikah, ya menikah sah. Akan tapi untuk meniti kebahagiaan mesti ada ganjalannya. Atau tidak dengan yang menzinai, tapi dengan orang lain dengan bahasa terus terang. Bang, tolong terimalah apa abdaku, bang. Aku pernah begini, lihat. Biarpun diterima oleh suaminya, ada catatan hitam di situ. Di saat suaminya pergi, dia mikir, dulu istriku pernah zina ya. Jangan-jangan. Tak taunya ngelihat sinetron. Sinetronnya isinya orang yang tobat terjerumus lagi. Jangan-jangan istriku seperti itu. Oh, gak karu-karuan. Rusak. Tapi di saat menikah dengan seorang wanita yang saat itu suci menurutnya, ada penghormatan di situ. Sebab rusaknya pernikahan itu di saat seorang pasangan melihat pasangannya itu lebih rendah. Seorang suami jika melihat calon istrinya itu lebih rendah dalam akhlak dan lain sebagainya, itu awal menghinakannya. Seorang istri melihat calon suaminya rendah, pernah zina, itu awal menghinakan. Sehingga menganggap dia lebih bagus dan itu bencana. Akan tapi, di saat kita menikah dengan seorang, ternyata dia dalam pemahaman kita secara zahir orang baik soleh, maka ada penghargaan dan hidup suami istri itu sebetulnya adalah saling menghargai, saling mencintai, bukan saling merendahkan. Pahami makna ini insyaAllah. Kemudian, istri membela suami lebih daripada orang tua. Memang kewajiban kepada suami adalah lebih dibebankan, lebih berat daripada kepada orang tua di saat terjadi pertentangan. Tetapi ketahuilah, jika seorang suami bijak dan istri bijak, orang tua bijak, tidak akan ada pertentangan di sini. Kalau ternyata ada seorang suami yang menuntut istrinya patuh kepadanya dengan cara zalim kepada suaminya, ketahuilah itu bukan suami yang benar. Seorang suami yang menuntut istriku, kamu harus patuh kepadaku. Saya mau ke rumahnya ibu, ibu sakit, jangan ke sana. Lah itu suami enggak benar. Ya jelas enggak benar, wong istrinya mau berbakti ke orang tuanya enggak boleh. Ini bagaimana? Coba kalau suaminya kenal Allah, malah yang diutamakan adalah ibu. Selalu diingatkan Umi, Mama, kok lama enggak kunjung ke ibu? Lihat indahnya kehidupan ini. Karena suaminya benar. Maka sebetulnya tidak ada pertentangan. Kalau ada seorang suami menuntut istri yang mengabdi sampai durhaka ke orang tuanya, ketahuilah suami itu dalam catatan hitam. Seorang istri pun begitu. Suaminya ingin membantu ibunya, marah-marah. Apa-apa ini ngasih terus ke ibu. Astagfirullah, ini istri bagaimana ini? Salah pilih ya dulu. Suaminya mau berbakti ke orang tuanya, enggak boleh. Akan tapi suami yang saling mencintai kenal Allah justru akan mengajari istrinya berlomba. Umi, yang jangan lupa ke ibumu, ke ibu kita. Sama, abang A'a juga begitu dong. A'a sudah beli belum? Bahkan kalau perlu di saat membeli hadiah, jangan diutamakan kita dulu. Mertua dulu, kita dahulukan ini buat mertua, ini buat keluarga kita. Akhirnya semua saling mengagungkan, tidak ada pertentangan di sini. Jika ada pertentangan, tentu ada yang salah di sini. Di saat benar-benar ada pertentangan misalnya, mana yang dahulukan? Tetap suami didahulukan. Tapi pertentangan kayak apa? Orang ahli, orang bijak tidak akan pertentangan di dalam hal ini. Ini. Maka benar, di saat memilih jodoh yang benar, pasangan yang benar, tidak akan ada pertentangan. Ziarah pun kadang-kadang berlomba. Kak, A'a ke rumah siapa dulu? Ke rumah ibu aja, maksudnya ibu sang istri. Kata istrinya, ke rumah ibu yang dulu. Jadi saling mengutamakan yang lainnya. Indah ini, bukan ke ibu dulu lah, ke ibu saya dulu, ibumu nanti. Nah ini kan sudah meremehkan di sini. Tapi di saat saling menghargai, masya Allah, alangkah indahnya hidup, dan ini akan kita cari. Di saat terjadi pertentangan, memang suami harus benar-benar kita perhatikan, karena yang dituju oleh syariat, Rasulullah memerintahkan patuh dulu kepada suami daripada kepada orang tuanya. Bukan berarti harus melanggar orang tuanya. Karena apa? Yang dibidik oleh Rasul adalah karena rumah tangga itu universitas kecil sebelum universitas gede. Madrasah kecil, kalau sudah di rumah itu ibunya biasa membangkang kepada bapak, sang istri membangkang kepada suami, itu akan ditiru oleh sang anak dan itu awal bencana. Maka dihadirkan oleh Rasulullah, patuh kepada suami, patuh kepada suami. Sisi lain, jangan sampai istri yang patuh salah pilih suami. Istri yang patuh setengah mati, istri suaminya kurang ajar. Lah ini lagi-lagi sebabnya salah pilih tadi. Sudah istrinya baik, sehingga kata orang, aduh, Bu Haji ini baik sekali, tapi suaminya suka nempelek, marah dan sebagainya. Ini bermasalah. Ya gara-gara salah pilih, biasanya seneng dulu-dulu itu. Nah, tetapi di saat semuanya saling mengerti, tidak akan ada pertentangan dengan orang tua sekalipun. Atau orang tua di saat menginginkan. Orang tua menginginkan, nak datang ke rumah. Ada perlu, lihat, suaminya mendengar. Langsung disambut, ma, jangan kemana-mana sebelum ke rumah orang tua. Kecuali suami busuk, alah orang tuamu paling minta sumbangan. Ah, ini sudah busuk ini, masa orang tuanya mertuanya mau butuh sesuatu enggak boleh. Langsung tanya, perlu apa di sini? Kita siapkan semuanya. Lihat, itulah keindahan yang akan kita bangun saat ini. Kemudian menyuruh anak untuk menutup aurat, bagaimana caranya? Ini kewajiban, akan tapi kewajiban yang harus kita hadirkan tidak halus dengan unsur paksa, akan tapi bagaimana anak kita itu mau mengenakan baju menutup aurat dengan penuh kerelaan. Ini yang harus kita bangun. Jangan kita mendengar di sebuah majelis bahasanya menutup aurat adalah wajib. Karena wajib, maka langsung pulang ke rumah menyaci maki, nak, begini ini baju yang bikin masuk neraka. Hati-hati, pokoknya yang harus ini. Ah, tidak menarik. Anak akan bingung, ngapain pak? Ini Islam. Ya pak, kalau memang Islam begitu, lebih baik saya tidak Islam-Islaman. Bisa ngomong begitu anak. Anak belum pernah dikenalkan tentang agama. Kami menggambarkan kalau kita menyuruh anak kita sholat, enggak mau sholat misalnya, menyuruh anak kita pakai kerudung, jangan suruh pakai kerudung langsung. Dekatkan kepada ulama Allah, bawa ke majlis ta'lim, kenalkan dulu kepada Allah. Mungkin nak, cobalah kita ziarah ke rumahnya kiai nak. Kenapa? Minta doa, biar kamu nanti insya Allah dapat lulus ujian, bahasanya dibimbing oleh Allah. Ngapain saya harus ke kiai? Kiai itu orang dekat kepada Allah nak. Oh iya begitu, mau ke kiai. Ke kiai sekali, pakai bajunya enggak karu-karuan baju yang dulu nak. Ke rumah kiai mau sekali-kalilah kita beli pakai kerudung nak ya. Supayalah menghormati kiai biar tambah dikabul doa kita. Enggak punya kerudung mah. Saya belikan kerudung, minta kerudung berapa sekarang? Kita belikan kerudung satu persatu. Dan kalau kita ngasih hadiah, ngasih kerudung, kok kerudung sih mah? Ya barangkali kita ke rumah kiai lagi. Kadang-kadang ada anak dikasih hadiah kerudung marah-marah. Kok enggak yang lainnya mah? Ya kan sesekali mama ngasih kerudung biar nanti bisa pakai ke rumahnya kiai. Atau ustaz, sesaat sudah punya kerudung. Nak, kan kamu sudah punya kerudung, yuk ikut mama pengajian yuk. Lah kalau kita marah ke rumah nak, kamu harus pakai kerudung dan hadir pengajian. Tidak mau pakai kerudung, tidak hadir pengajian. Ambil hatinya. Malu ma. Tidak usah lah, seminggu sekali kok malu nak. Hadir tok. Anteri mama, hitung-hitung temani mama. Sayang dengan mama enggak? Iya ma, tapi kan enggak enak. Ya kalau kamu memang ke situ bajunya enggak benar, enggak enak. Sekarang kan sudah dibelikan kerudung. Tidak ada orang ngira, dipikir kamu sudah sering hadir di sini. Ya deh ma, hadir pengajian. Dibisikkan kalimat-kalimat kepada ustaz untuk menyampaikan yang indah. Mungkin pakai kerudungnya baru tahun depan. Yang penting saat ini sudah mulai berusaha. Dan jangan dengan kekerasan lalu ke rumah, baju-baju yang enggak menutup aurat dibakar semuanya. Menanamkan kebencian kepada Islam itu. Rasulullah kedatangan orang, ya Rasulullah saya punya hobi mabuk. Dijawab Rasulullah, duduk di sini yang sering. Bukan dikatakan berhenti, suruh berhenti. Tapi susah ya Rasulullah, baik kalau susah sering ke sini. Sering lihat wajah Rasulullah, lihat orang-orang soleh, majlis taklim ada turun rahmat. Akhirnya tiba-tiba ia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mau lagi mabuk saat ini. Ya ini caranya, hadirkan keindahan. Menyuruh anak kita pakai kerudung yang indah. Kemudian di saat nanti beli baju lagi. Sebelum beli baju, jangan langsung di saat tidak beli baju diarahkan. Mungkin, wah ini minggu depan ini saya dapat gajian. Hari raya ini, saya akan beli baju minggu depan. Sebelum beli baju jauh-jauh hari, orang tua harus bijak. Nak, yuk kita hadir pengajian atau kita bercerita tentang kecantikan wanita. Di dalam Islam itu begini. Ada orang yang mulia, orang mulia di dalam Islam adalah orang yang menjaga auratnya. Tapi repot mak, memang repot bagi sebagian orang. Tetapi kalau orang mau Allah mau rubah gampang. Yang penting kita setiap malam berdoa, ya Allah, semoga saya mak bisa mudah menutup aurat. Doa nak ya. Tapi saya begini, enggak, kalau doa pada Allah gampang nak. Setiap malam diajak doa agar menutup aurat. Minggu depan beli baju. Nah, kan dikasih duit, nak mau beli baju. Mau beli baju milih, ingat doanya enggak? Iya, tapi ingat doa enggak. Dan dia halus. Saat itu mungkin belum mau beli, tapi enggak apa-apa. Yang penting didekatkan anak kita. Jangan langsung dengan, oh kalau enggak pakai kerudung masuk neraka, bukan anak saya. Oh. Tidak. Ternyata semuanya harus indah dan indah dan indah sehingga iman agama itu diamalkan oleh anak dan keluarga kita dengan penuh keindahan. Mungkin istri juga begitu sama. Jangan memerintah menyuruh kebaikan dengan paksa. Tidak. Rasulullah dengan keindahan dan keindahan sehingga dia pakai kerudung pun adalah indah. Jangan sampai mentang-mentang kita ini memerintahkan istri kita pakai kerudung benar. Tapi kerudungnya hanya takut dengan kita mati buka semuanya. Siapa yang bisa menjamin kita hidup lama? Rupanya hanya undang-undang di rumah. Pokoknya di rumah ini harus pakai kerudung. Kalau enggak, bukan anak bapak. Oh, semuanya pakai kerudung, iya. Bapaknya pergi, lepas. Keluar memang pakai kerudung, di tengah mobil dicabut. Lihat. Karena bukan dari hati. Bapaknya mati, habis semuanya enggak pakai kerudung. Lihat. Akan tapi, kenalkan anak kita dengan kerudung adalah dengan keindahan. Seperti Rasulullah mengenalkan syariat adalah dengan penuh keindahan. Kalau kita harus memilih calon yang baik-baik, nanti yang baik-baik bagaimana? Pertanyaan cerdas itu sebetulnya. Kalau kita harus memilih yang baik, terus yang gak baik bagaimana? Jawabnya, yang gak baik jangan diambil gitu saja, Bu. Masa kita harus rombengan, mau? Terus bagaimana? Jangan mikir bagaimananya. Jangan mikir bagaimananya, ada sendiri yang ngatur, bukan kita semua yang ngatur. Ada orang gak baik empat-empatnya, ada orang ini gak baik semua, mau kita ambil menantu semuanya? Kan tidak. Sudah punya anak perempuan 4, mantunya jahat semuanya. Karena punya pemikiran bahasanya, kasihan itu jelek kalau tidak diambil. Ha, nanti siapa yang ambil? Oh tidak. Ambil yang baik, yang jelek banyak. Yang jelek bukan 4 orang kok, miliaran manusia yang tidak baik di dunia ini. Sehingga di dunia ini ada kebatilan, ada kebaikan. Ada kebenaran, ada kebaikan. Nah ini semuanya berantem sampai kita masuk surga, musuh Allah masuk neraka. Itu tidak berakhir itu. Tapi jangan kita itu menjadi yang ahli kebatilan. Memang di dunia ada orang kafir mukmin, ada orang jahat, orang baik. Tetapi berusahalah di dalam pertarungan ini kita di kelompoknya orang baik. Ada pilihan, ini calon mantu yang baik, ini calon mantu yang jelek. Akal sehat kita menuntut yang baik. Adapun yang jelek Allah yang atur. Mungkin ada memang banyak seperti ini. Kita kan punya tugas dakwah ya. Ya kalau nanti yang kita ambil yang baik-baik bagaimana? Bahkan mungkin ada orang mengirim surat. Kalau memang orang baik-baik itu menikah dengan yang baik, ya enak, mana perjuangannya? Seharusnya orang-orang baik itu menikah yang jelek dan lalu dibenerin saat itu. Ustadz-ustadz itu kalau menikah jangan anaknya ustadzah. Jangan dengan ustadzah. Ambil orang yang benar di pinggir jalan, dibetulin. Itu perjuangan. Kalimat seolah-olah indah, hebat ini. Masya Allah, benar. Akan tapi ketahuilah ustadz itu setiap hari juga ngajarkan kebaikan. Bukan berarti harus menikah dengan yang tidak baik. Tapi mana perjuangannya? Lebih hebat mana? Kalau seorang ustadz menikah dengan orang yang gak baik, lalu menjadi baik, dengan menikah dengan orang yang memang sudah baik. Menikah dengan orang yang baik itu namanya menggunakan akal sehat. Akal sehat. Kalau menikah dengan yang belum baik, lalu mengandalkan kemampuannya, belum tentu. Di saat menikah bisa saja kita kalah, lalu kita menjadi yang tidak baik. Sebetulnya di hadapan kita adalah dua jalan. Ini ada jalan menuju kebaikan, keindahan, ini jalan menuju kejelekan. Akal sehat akan selalu mengatakan, saya harus mengambil yang baik. Kalau masalah perjuangan, iya perjuangan. Dan dalam tarbiyah pendidikan itu, orang jangan merasa bahwasanya dia bisa melakukan segalanya. Bahkan ini bahasa yang pernah kita dengar. Cantik itu penting. Akhlak penting. Tapi kalau cantik ini siapa yang bisa merubah ya? Coba kalau kita dapat jelek, mau kita rubah jadi cantik? Nggak bisa. Maka ambil yang cantik dulu. Kalau masalah akhlak kan kita didik jadi benar. Wah, ini terpengaruh anak pondok ini. Yang nggak pernah melihat perempuan dengan kalimat ini, memang benar ya. Kalau cantik kan nggak bisa dirubah. Kalau orang jelek, ya jelek. Biarpun dipoles, ya begitu aja. Tapi akhlak kan bisa kita didik. Lah ini merusak kadang-kadang. Akhirnya diambil cantik, tok bukan akhlak. Dengan dalih perjuangan dan sebagainya. Susah. Ustadz, kiai sekalipun... Apalagi Anda yang punya karir. Berapa kali ketemu istri? Seminggu bisa dihitung jamnya. Ketemu apalagi yang ke sana kemari misalnya. kerjanya di sini, mungkin seorang insinyur, wah kontraknya apa, dia dapat tender banyak di sana sini. Ya seperti kami misalkan, nanti di sini ada banyak dokter, rupanya setelah bisa buka balai pengobatan ramai buka lagi. Punya balai pengobatan satu saja, istrinya jarang ketemu, nambah lagi. Bagaimana ketemunya? Tak taunya istrinya bukan orang yang benar, ya enggak karu-karuan. Maka perjuangan iya, akan tapi berjuang itu ternyata ada aturan mainnya. Yang katanya menikah dengan seorang perempuan akan saya baiki. Kesian nanti kalau dia tidak ada yang membaiki. Baikilah, tapi kan tidak harus menikahi. Siapa yang mengatakan menjadikan orang baik harus nikah? Siapa yang mengatakan kalau orang mengatur orang harus nikah dulu? Saya nikahi baru saya atur. Tidak perlu. Kita bisa mengirim dia ke pesantren kalau memang dia enggak punya duit, dia orang enggak punya. Memang ada seorang perempuan cantik. Akhlaknya enggak baik. Tidak harus kita nikahi kalau pengen menjadikan kita itu dia baik. Kita kirim pembimbing. Atau kita antarkan ke tempat lain biar jadi baik. Nanti yang ngambil orang baik. Kalaupun kita harus mengambil setelah kita didik. Didiknya sebelum nikah. Setelah menikah itu memang kewajiban suami mendidik istri. Tetapi ketahuilah istri diambil bukan hanya kita didik, tapi dia akan membantu kita untuk mendidik anak kita. Fahamilah makna ini. Jangan hanya kita mendidik istri, tidak. Istri punya peran akan mendidik anak kita, dan di saat kita pilih, salah pilih, maka kita pun akan salah, tidak bisa mendidik anak kita. Ya ini. Jadi yang harus kita pahami itu jangan hanya, wah ini dakwah, dakwah. Iya medan dakwah, kalau tidak kita terjebak. Di dalam ketersesatan, di dalam mendidik. Tau-taunya istri gak benar-benar, suaminya suka emosi. Anak yang lihat berantem terus setiap hari, akhirnya anak gak kerasan. Di rumah, kalau ditanya di perempatan jalan, ngapain kamu gak pulang? Bapak selalu salah paham. Bapak suruh ngaji, ibu nonton TV. Bapak suruh ngaji, nonton TV. Akhirnya ribut terus, mending pulang nanti aja kalau bapak ibu sudah tidur. Akhirnya di perempatan jalan, kumpul dengan siapa? Kumpul dengan teman-temannya, di situ kenal mabuk, di situ kenal gambar porno, di situ kenal segala macam. Gara-gara di rumah tidak indah. Kemudian anak laki-laki memiliki mungkin kita mempunyai anak laki-laki. Kita bersepakat dengan anak laki-laki kita untuk meminang seorang anak perempuan yang secara kriteria menurut kita kriterianya masuk. Seorang wanita yang solehah, baik, pendidikannya baik, anaknya orang baik. Tetapi di saat kita ingin melangkah ke sana, ternyata orang tuanya belum setuju. Bagaimana? Dengan alasan-alasan semacam ini, kita jangan pusing. Di dunia ini orang baik bukan dia saja. Kenapa kita harus kencang dengan dia saja? Selagi tidak mau, ya sudah, selesai. Upaya iya, mungkin kita mengirim orang lain lagi yang sekiranya bakal mendengar omongan kita, iya. Akan tapi bahasanya bagaimana kalau di bawah saja? Kan nikah harus ada walinya. Wah, kalau ternyata anak perempuan itu mau dibawa, itu bibit kurang ajar itu sebetulnya. Masa anaknya akan membela kita, calon mertua meninggalkan bapak ibunya? Laki-laki ini masalah. Kalau memang itu anak-anak benar baik, gak bakal mau kita bawa. Nah, kamu di sini aja nikah. Bapak ibu gak setuju, ma. Manggil calon mertuanya sudah mama-mama. Ya enggak apa-apa, sudahlah lari aja. Yang penting nanti saya jamin semuanya di sini. Lah kok mau calon mantu ini? Ketahuilah itu calon mantu kurang ajar. Bapak ibunya saja ditinggal. Ingat, fahamilah mana ini. Jangan hanya mementingkan dia baik. Itu enggak jadi baik yang katanya baik. Bukan perempuan baik itu. Lah, kemudian alasannya masalah hari. Wah ini lebih bermasalah lagi. Kalau calon mertua anak kita itu percaya kepada yang begitu-begitu, ini bermasalah. Hari Allah semuanya baik. Baik hari Rabu, Rabu Kliwon, Jumat Legi, Jumat Kliwon, itu baik semuanya. Hari Allah baik, sebab hari baik itu adalah hari dibukakannya pintu halal oleh Allah. Hari jelek adalah di saat dibukakannya pintu haram. Di saat orang berzina biarpun malam Jumat jadi jelek. Orang menikah saat itu menjadi hari baik, hari mulia, disaksikan oleh malaikat. Gak ada hari Selasa, itu kan harinya dukun. Harinya dukun, hari Selasa, hari naas. Karena ini begini, apalagi Selasa Kliwon. Wah, ini ketemu wetonmu itu Rebo Legi, tidak bisa ketemu dengan orang yang lahir Selasa Kliwon. Karena dalam hitungannya Rebo itu 3, ini Selasa ini, wah 3 sama 5 ini, 1, 2, 3, celaka ini celaka. Wah, ini bermasalah ini. Dukun! Masya Allah. Tertawa ini kan artinya bukan ada ya. Enggak, jangan percaya hari-hari. Kadang-kadang bukan hari, ada depan-depan rumah. Arah rumah dipikir nih. Oh rumahnya ngadep ke sana. Kalau anak pertama menikah, itu calon mertuanya gak boleh rumahnya ngadep ke sana. Terus mau ngadep kemana? Ngadep ke langit. Ngadep kemana saja boleh, yang penting istikharah, cara yang benar, orang soleh. Kadang-kadang setan memang luar biasa. Itu lihat, itu baru menikah gara-gara adepannya rumahnya salah, mati itu. Ini tetangga rumah, rumahnya sudah benar, gak adep-adepan juga mati, gak pernah dipikir. Memang setan itu pengen begitu. Namanya tatayur tasya'um, percaya kepada hal-hal khurafat itu memang dihembuskan oleh setan. Ada gagak terbang, keok-keok, ada orang mati. Memang di Cirebon masyarakatnya padat, setiap hari juga ada orang mati. Siapa saja kalau ngomong ada gagak lewat mati, benar. Besok nanti ada orang mati, karena banyaknya orang mati. Di sana ada orang-orang 10 mati, gak ada gagak bunyi juga gak orang ribut. Ini permasalahan kepercayaan. Jadi urusan ini panjang lebar, Ibu. Jadi jangan kita percaya dengan kepercayaan seperti itu. Jangan suudon kepada Allah. Mengatakan hari jelek itu suudon, prasangka buruk kepada Allah. Ada burung, kita prasangka buruk kepada Allah. Ibu-ibu kalau lagi masak kok tiba-tiba nasinya busuk, enggak usah bilang, aduh anakku di kosan ngapain, jangan-jangan sakit. Aduh, ibu banyak yang tertawa, jangan-jangan di tetangga ibu banyak seperti ini. Kalau ada nasi busuk, langsung bilang, masya Allah dapat rezeki banyak, anakku sehat, lulus ujian. Prasangka buruk kepada Allah, karena dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku dalam prasangka hambaku, kalau nyangka jelek anaknya sakit benar itu nanti. Gelas pecah ceder, aduh innalillahi, anakku ngapain? Gak usah, gelas pecah ceder, aduh, ini banyak pasien di dokter ini. Ya, harus begitu, prasangka baik kepada Allah itu enak, khususnya hari-hari. Jadi kalau tidak setuju karena urusan hari-hari, sudah tinggalkan saja, berbahaya itu. Karena dia urusannya dengan dukun, bukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kurang bisa menjaga hati kami, ya Allah, sehingga untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga kami pun kami tidak mampu. Maka kami minta pertolongan bantuan darimu, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan keindahan di rumah tangga kami. Keluarga yang saling mencintai karenamu, yang saling menghargai karenamu, ya Allah, yang senantiasa mengharap ridhamu, ya Allah, dan ridhoilah kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan pasangan kami di dunia ini adalah dengan keindahan, sebagai mukaddimah keindahan kelak di surgamu, ya Allah. Dan jauhkanlah kehidupan rumah tangga kami dari petaka dan musibah dan fitnah cobaan, ya Allah, sehingga senantiasa keindahan ada bersama kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak-anak kami, ya Allah, dari musibah-musibah, ya Allah. Dari musibah khususnya di dalam rumah tangga mereka. Jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk menuju keindahan pernikahan yang halal, yang kau ridhai dan direlakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Jauhkan kami, anak-anak kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami, di antara mereka, ada yang pernah khilaf, terjerumus dalam hinanya zina ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami sungguh mencintai mereka, ya Allah, hentikan, ya Allah, jadikan mereka benci kepada zina, dan rindukan kepada yang halal, dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, jagalah pergaulan anak-anak kami. Sungguh engkaulah yang menjaga, ya Allah. Engkaulah maha penjaga, ya Allah. Engkau maha pelindung, ya Allah. Jauhkan pergaulan anak-anak kami dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjerumuskan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjerumuskan. Bimbinglah mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras yang menjerumuskan. Hina dan kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara mereka pernah terjerumus dalam hinanya minuman keras ini, ya Allah, hentikan, hentikan, sungguh kami mencintai mereka. Hentikan, ya Allah, dan ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari durhaka orang tua dari kepada orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari aniaya kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan harta warisan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Kirimkan kepada yang belum mempunyai pasangan dari anak-anak kami. Kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang menjadikan mereka semakin rindu kepadamu. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau ridhai di dunia dan di akhirat, yang akan membahagiakan anak kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan. Jaga hati mereka, ya Allah, sehingga tidak mencintai kecuali orang yang benar-benar engkau cintai, ya Allah. Jangan sampai mereka salah mencintai, ya Allah. Di zaman ini adalah zaman rusak. Jangan sampai mereka salah mencintai calon pasangan, ya Allah. Berikan mereka kerinduan kepada orang yang engkau rindukan, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Mata kami, ya Allah, pernah melihat yang haram. Mulut kami, ya Allah, pernah mengucapkan yang haram. Telinga kami, ya Allah, pernah mendengar yang haram. Tangan kami, ya Allah, pernah mengambil yang haram. Kaki kami, ya Allah, pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Haram, haram pernah kami lakukan, dan itu dosa. Dan dosa menjadikan siksa, dan kami takut siksamu. Paling rendahnya siksa di nerakamu adalah, ya Allah, jika ada orang meletakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih, ya Allah. Dan kami takut itu, ya Allah. Maka ampuni dosa kami semuanya, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun. Engkau maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, hati kami sering keras, ya Allah. Kami mendengar kebenaran banyak, ya Allah, tapi hati kami kurang mendengar, ya Allah. Kami mendengar petuah baik banyak sekali, ya Allah, tetapi hati kami kurang sering insaf, ya Allah. Ya Allah, kami mengerti banyak kebaikan, akan tapi kami malas melakukannya. Kami mengerti banyak haram, akan tapi kami mudah melakukannya, ya Allah. Karena hati kami kotor, hati kami gersang, ya Allah. Maka suburkan hati kami dengan kecintaan kepadamu, dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kau ridha pada kami. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusyuk di dalam solatmu, ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, ya Allah, dalam kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Istiqomah mulai detik ini, ya Allah, hingga di surga nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, pungkasan yang baik, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.